juta kepala, waktu lapar menggila. Hamparan manusia tunggu mati, nyawa tak ada arti. Kering, gerontang, meradang, entah sampai kapan. Datang di kam nurani, selaksa doa penjuru dunia. Mengapa tak rubah bencana? Menjerit Afrika, mengerah Ethiopia. Sang penggali kubur, angkat yang mati dengan kelingking. Para demurka, bocah, petaka, tak akan lenyap kian menggema. Nafas orang-orang di sana merobek telinga. Telanjangi kita, lalat-lalat berdansa caca-caca, berebut makan dengan mereka. Tangis bayi di tetek ibunya, keringkan air mata dunia. Obrolan kita di meja makan tentang mereka yang para. Lihat sekarang di layar TV, antar kita pergi ke alam. Saja ada yang berhenti, setiap menit selalu saja ada yang berhenti. Aku dengar jerimu dari sini, aku dengar.